Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi ialah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah fil talaqqi wal istidlal. Yang kedua, fil manhaj. Di prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah manhaj, masalah-masalah prinsip enam atau metode dalam memahami agama ini dan dakwahnya. Yang pertama, at-tamassuk bima kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sahabatul kiram. Ahlussunnah wal Jamaah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Jadi prinsip-prinsip dalam beragama dan dalam kehidupan sehari-hari kita meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya yang mulia. Nah, tidak meniru yang lain. Yang kedua, mubayanatu ahlil bidah wahijranuhum wa tahdhir minhum wa adamu mujalasatihim. Memisahkan diri dari ahlul bid'ah. Ingat ya, memisahkan diri dari ahlul bid'ah berarti tidak merapat dengan ahlul bid'ah. Ini perhatikan baik-baik yang kedua. Menghajar mereka, tidak malah apa ini, menghormati atau menyayangi mereka, mentahdir mereka, tidak mendiamkannya, dan tidak bermajlis dengan mereka. Nah, tidak duduk mesah di majlis mereka, tidak tampil bareng di televisi bersama mereka, tidak tampil bareng daurah bersama mereka. Naam, barakallahu fikum. Ini ikhwan abidina azakumullah, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada mereka-mereka yang tidak mengamalkan prinsip ini, maka bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun mereka mengaku diri sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun mengaku diri sebagai salafiyun. Engkau sunni, engkau salafi, naam. Kenapa engkau merapat kepada ahlul ahwa wal bidah, kepada politikus, kepada tokoh-tokoh yang menyimpang, yang telah ditakdir oleh para ulama kibar? Naam, begini, begini, begini. La ta'tadiru. Enggak usah cari alasan. Engkau telah keluar dari manhaj salaf. Bukan masalah remeh, ya. Gitu aja kok enggak boleh. Ini prinsipnya yang menyimpang itu. Asalnya meremehkan, lama-lama meninggalkan prinsip. Ingat. Menghajar alul bid'ah. Mentahdir alul bid'ah. Tidak malah muji-muji alul bid'ah. Tidak malah apa ini? Barakallahu fikum. Mendiamkannya. Itu menyimpang, malah dijadikan sebagai pengajar. Ini menyimpang, malah apa ini? Diundang untuk tampil di tempatnya. Awal mustahil. Tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah. Loh, dia malah apa ini? Tampil bareng di televisi. Tampil bareng acara daurah-daurah. Dengan mereka-mereka yang telah ditahdir oleh para ulama kibar. Tokoh-tokoh yang menyimpang. Barakallahu fikum. Mereka-mereka semacam itu bukan Ahlussunnah. Nah, mohon maaf. Mungkin dikatakan menyimpang karena dia enggak tahu, ya. Ternyata yang didatangkan dari Saudi, dari Yaman, ya, itu menyimpang. Dia enggak tahu kalau itu menyimpang. Taunya itu Syekh Kabir jenggotnya panjang. Doktor, profesor, ya. Nah, menjabat ini begitu. Padahal mereka-mereka itu di sana telah ditahdir oleh para ulama kibar. Mereka adalah memiliki paham yang menyimpang. Barakallahu. Jangan didatangi daurahnya. Jangan dekat-dekat sama mereka. Barakofikum. Ternyata segerombolan orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai da'i dan ustad-ustad alusunnah. Kalau ngaku alusunnah. Duduk manis. Bahkan yang ngundang. Tampil bareng di televisi. Nah. Terus kemudian ada yang senang bangga ditegur, ya akhi, mereka itu bukan ahlussunnah. Dalilmu apa? Mereka itu bermesraan dengan ahlul bid'ah, orang yang menyimpang. Kamu hanya percaya sama dai yang levelnya ustaz. Itu secara logika lebih pintar, macam-macam ya. Ini hati-hati. Ini yang menyebabkan sebagian ikhwah merasa hal itu biasa, tapi ini sangat luar biasa. Ahlussunnah wal jamaah sejak zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai sekarang tetap menggunakan prinsip ini. Mereka tidak mau merapat kepada ahlul bid'ah. Mereka tetap menghajar, mentahdir ahlul bid'ah dan tidak bermajlis dengan mereka. Barakallahu fikum. Tahdir itu bagian daripada ilmu. Dan ilmu itu bukan hanya tahdir. Ya. Tahdir bagian daripada ilmu. Tapi ilmu alusunnah itu bukan hanya tahdir. Buktinya tafsir diajarkan. Hadis diajarkan. Fikih diajarkan. Ya. Nah. Begitu. Sekali-kali tahdir. Nah. Supaya sadar dan melek. Kalau fulan itu memang menyimpang dari prinsip ahlussunnah wal jamaah. Sekali lagi yang bilang gitu aja kok gak boleh, gitu aja kok dibilang menyimpang. Nah, kamu itu menyimpang. Kenapa? Meremehkan prinsip. Ujung-ujungnya kamu pasti akan meninggalkan prinsip itu. Kembalilah ke jalan yang benar. Engkau telah tertipu oleh seorang yang engkau kagumi selama ini. Engkau lupa bahwa kebenaran itu harus dijunjung tinggi. Nah, seperti nasihat para ulama ketika guru-guru kita menyimpang. Maka kita katakan, ya Ustaz, engkau adalah kabir bagi saya, senior saya. Tapi kebenaran akbar mingka. Kebenaran itu lebih kabir daripada antum. Maka aku lebih mengikuti kebenaran daripada antum. Kenapa? Antum menyimpang. Oh. Itu tekanan itu, ya. Beban mental itu. Gurunya nyimpang. Padahal guru seniornya, guru yang selama ini membimbingnya, orang yang begitu dikaguminya, menyimpang dari manhaj yang benar. Maka kata para ulama kibar, katakan kepadanya, wah ustad, ya ustad, engkau ialah kabir bagi kami, engkau ialah senior kami, tapi kebenaran itu akbar mendalik, lebih besar, lebih senior daripada anda, yang lebih layak untuk diikuti. Mohon maaf, ya, dengan penuh rasa hormat saya mengikuti kebenaran. Barakallahu. Itu bahasa yang halus, sopan, ya. Nah, apalagi yang menyimpang itu bukan apa-apanya, bukan gurunya, bukan sesuatu yang diidolakan, ya sudah. Nah, dia menyimpang, ah sudah, sejak dulu kayak gitu. Nah, tidak ada rasanya kan? Tapi kok ada, itu bukan gurunya, bukan apa-apanya, tapi dibela mati-matian. Barakallahu fikum, jahil murakab. jahil murakab. Ini bodoh tapi dobel. Nah. Dan bela orang, bukan bela yang benar. Nah, gitu. Ustaz saya dulu baik sama saya. Saya loh dikasih rumah. Bahkan cari jodoh enggak dapat, ustaz saya yang nyarikan. Bukan begini. Gitu. Nangis ustaznya soalnya apa ini? Dikatakan menyimpang. Nah. Dia sudah apa ini? Tidak bisa menimbang-nimbang ya. Luapan emosi dan perasaannya terus begitu. Sampai berkata dengan ucapan orang yang jahil merekam. Sekalipun ustaz saya sholat sambil menjinjing satu kaki, ya, saya akan mengikutinya. Nah, persetan dengan kalian semua. Nah, gak boleh taklim di sini. Bahasa sana, gak paten. Gak peduli. Gitu, ya, bisa. Gak taklim lagi, gak muncul lagi. Nah, barakfikum. Kenapa? Ya tadi itu. Dia gak bisa menerima kenyataan. Gak bisa menerima kenyataan. Gak bisa apa ini? Bantah kenyataan. Ya, naam. Akhirnya apa ini? Frustasi. Banting setir. Nah, ya. Nah, gak muncul kembali. Ujung-ujungnya merasa didolimi. Ya. Nah, itu kegiatan taklim tahdir melulu ya. Nah, enggak ada yang lain acaranya. Tahdir saja. Nah, ini jadwal itu. Fikih saja berapa orang itu. Nah, naam. Nah, fikih ada bulughul maram, ada tulbahiyah, ada macam-macam. Fikih-fikih semua. Nah. Enggak ada jadwal bab tahdir setiap hari apa itu. Enggak ada kan? Nah, kok dituduh pelajarannya cuma tahdir saja. Ini memang orang itu gak punya dalil kecuali apa ini? Main perasaan. Namanya ilmu atifiyah. Ilmu perasaan. Ilmunya orang sufi. Kalau sunnah wal jamaah, ilmunya. Memang kita mengalami beban yang berat. Orang yang kita idolakan, yang kita senang dengannya, bahkan guru kita menyimpang beban mental. Ya? Tapi kebenaran lebih layak diikuti. Ya ustaz, anta kabiran indana wal haq akbar min dalik. Ya ustaz, engkau memang senior kami, tapi kebenaran lebih senior daripada itu. Kami mengikuti yang benar. Bismillah. Ma'assalama. Tenang sudah, tenang. Asalnya gelisah, sedih macam-macam, tapi tenang jalannya. Ini penting, ya. Karena prinsip inilah yang menyebabkan mereka-mereka menyimpang. Gak mau pisah dengan ahlul bid'ah. Gak mau mentahdir mereka. Malah bermajlis dengan mereka. Barakallahu fikum. Bermajlis itu duduk bareng saja itu gak boleh ya ikhwan. Apalagi mengambil ilmunya. Gak sekedar duduk sesaat tapi apa ini? Bersimpuh. Itu berlaku baik bagi bapaknya maupun anak-anaknya. Sama. Bapaknya juga gak boleh bermajlis dengan alul awak wal bidak. Anaknya juga gak boleh. Jangan bapaknya belajar alul sunnah. Anaknya kemudian disuruh belajar kepada alul bidak wal awak. Bagaimana? Penyimpangan. Nah, gak boleh. Jadi bukan main-main. Jadi ini harus jelas. Harus kita terbuka. Lapang dada. Ini masih baru yang kedua. Ya. Nah, poin yang kedua ini ada 13. Taib. Yang ketiga. At-tahakum ilal kitabi wa sunnah waradu tanazu ilaihima. Menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai hakim dan mengembalikan persengketaan kepada keduanya. Jadi kalau ada perselisihan, ada persengketaan, maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai apa ini? Dasar untuk memecahkan masalah itu dengan bimbingan para ulama kibar. Ya, nah, ini sesuai dengan Al-Qur'an wa Sunnah. Ini yang benar. Kamu menyimpang, salah, tobat. gitu ya. Kan enak, praktis. Enggak ngotot-ngototan, ya. Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Al-wasatiyah wal-iqtidal. Ahlussunnah wal jamaah itu prinsipnya ialah pertengahan. Nah, ini contohnya pertengahan itu enggak blok kanan, enggak blok kiri, tapi apa ini? Tengah, lurus. Tidak khawarij. Nah, tidak murji'ah. Khawarij dalam menyikapi pemerintah apa ini? Mengkafirkan pemerintah muslim yang sah. Murji'ah, pemerintah itu enggak kafir sekalipun melakukan kekafiran. Ya, pemerintah itu kalau sudah ngomong muslim, muslim selamanya sampai mati sekalipun dia melakukan kekafiran. Ini orang-orang khawarij. Pemerintah itu kafir walaupun hanya melanggar satu di antara dosa. Ahlussunnah wal jamaah, barakakum, di tengah-tengah. Pemerintahnya masih muslim tapi menyimpang. Nah, tapi enggak boleh memberontak. Kalau kafir, dikafirkan, barakakum. Pemerintahnya menyatakan diri murtad itu tetap katakan muslim, kata murjiah, ya. Nah, karena mereka menganggap keimanan itu tetap, ya, sekali bilang muslim, muslim selamanya. Enggak ada istilah apa ini? Murtad. Nah, itu contoh. Taib. Ahlussunnah juga tengah-tengah antara qadariyah dan apa ini? Jabriyah. Nah, qadariyah sama jabriyah. Keyakinan masalah apa ini? Takdir. Qadariyah berpendapat barakafikum tidak ada takdir Allah. Nah, semuanya tergantung hamba. Jabriyah, hamba enggak bisa berbuat apa-apa. Semuanya takdir Allah. Ahlussunnah tengah-tengah. Semuanya takdir Allah, tapi hamba punya apa ini? Kemampuan untuk berbuat. Namanya wasatiyah wal i'tidal. Kemudian yang ke 5. Mahabbatus sunnah wa ahliha. Ahlussunnah wal jamaah itu harus cinta dengan sunnah dan cinta dengan ahlussunnah. Aduh, senang dengan sunnah, bangga dengan sunnah, dan cinta dengan apa ini? Ahlussunnah. Jangan minder menampilkan apa ini? Sunnah, ya. Punya jenggot panjang harus bangga. Naam. Walaupun diejek sama orang, bilang sama orang itu, jenggotku adalah kebanggaanku. Barakallahu. Punya jubah bangga. Walaupun diajak sama orang, bilang jubahku kebanggaanku. Ya. Nah. Dan juga cinta dengan ahlussunnah. Kalau ada orang yang mengamalkan sunnah, disapa, diberi salam, dicintai, dibantu. Kok malah apa ini? Dibenci. Barakallahu. Ini ahlussunnah. Dimanapun dia berada. Yang ke-6. Saddu dzara'il fitan. Menutup pintu-pintu yang menjadi sebab fitnah. Jadi ahlussunnah wal jamaah itu benar-benar punya prinsip kehati-hatian. Kalau ada sesuatu, jika dilakukan khawatir jatuh dalam fitnah, maka ditinggalkan. Tidak kemudian tasahul, bermudah-mudahan. Mohon maaf, saya sampaikan contoh apa adanya, ya. Ini adalah contoh yang disampaikan oleh para ulama kibar, baik dari Saudi, Yaman ataupun yang lainnya. Contoh ini adalah contoh. ikut sekolah formal dengan pemerintah. Ya. Sebagian ulama ada yang membolehkan dengan syarat, dengan persyaratan yang ketat. Yang syarat ini enggak bisa dipenuhi. Saking ketatnya. Ada yang mengatakan tarku, ditinggalkan. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah menghindari sesuatu yang menjadi pintu terjadinya fitnah? Nah, kalau ini dipraktekan, nah, akan muncul fitnah-fitnah yang susah dibendung. Maka ditinggalkan. Bukan berarti belajar ilmu matematika atau ilmu pengetahuan umum itu haram, enggak. Tapi dengan kemudian mengikuti program-program yang ada secara formal, itu akan terjatuh dalam fitnah-fitnah yang susah dihindari. Barakofikum. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menghentikannya. Namanya apa ini? Saddu dzara'il fitan. Enggak percaya? Nah, ikut situ upacara bendera. Ya. Enggak ikut disurati terus itu. Nah. Bantuan-bantuan terus, akhirnya terpaksa kami ikut. Jadi dia menjatuhkan diri dalam keterpaksaan yang dibikin-bikin. Padahal sejak awal bisa apa ini? Ditutup. Belum lagi foto-fotonya, itu rapot lah untuk ini gitu. Buka cadarnya begini-begini, ya. Ustadz-ustadznya suruh buka cadar semua, ya. Nah, supaya dapat pesangon dana pendidikan. Nah. Ya. Ujian nasional harus ikut sekolah itu. Akhirnya apa? Bareng siswa-siswi. Kenapa? Diaduk nomor ujiannya. Harus mengajarkan ini. Dia sibuk koreksi. Ini gak ngerti apa diajarkan. Tapi jangan diyakini ya anak-anak. Ini menyimpang ya. Begitu. Jadi guru kesenian, nih, seni Jaipong, Jawa, ini menyimpang anak-anak, ini menyimpang. Tapi kalian harus bisa untuk jawab soal ujian saja, ya. Yakin ini menyimpang, tapi gunakan untuk soal ujian saja. Pelan-pelan terus tegir. Nah, fitnah-fitnah itu susah dihindar. Maka para ulama kibar menasihatkan kepada kita, taku, tinggalkan. Kalian tidak bisa membendungnya. Itulah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun yang tasahul, bermudah-mudahan, bahkan membela mati-matian, wallahi, ada penyakit dalam hati mereka. Ada dusta di tangan mereka. Bohong. Tapi tidak bisa ditutupi. Kenapa? Sudah menjadi rahasia umum. Ya. Apalagi ustadz-ustadz yang pernah mengenyam semacam itu sampai sarjana. Nah, masih dibohongi dengan ini bisa disiasati. Ini enggak bisa. Susah. Saya dulu termasuk tim yang untuk ngoreksi kurikulum nasional. Zaman Laskar Jihad dulu. Zamannya Pak Ja'far Umar Thalib yang ngotot untuk mendirikan formal-formal tadi itu. Saya masuk. Kurikulum-kurikulum pemerintah saat itu, buku-bukunya disodorkan. Tolong direvisi, diseleksi ya. Ini yang boleh, yang tidak. Capek, gak habis-habis. Saya semuanya gak bisa. Nah. Itu sudah sejak dulu ide semacam itu dicetuskan oleh sebagian. Dan yang paling ngotot, kasih tahu, Ja'far Umar Thalib. Sejak zaman Laskar Jihad yang kekuasaannya hampir seluruh wilayah Nusantara. Nah, mulai dari SDIT, ITIT, terus pokoknya T itu adalah hijab yang menutup aib. T terpadu. Terpadu itu menutupi yang nyimpang-nyimpang itu. Ini kurikulum gabungan Saudi Indonesia. Nah, belum nanti acara pamuka, pamuki. Nah, repot, sudah susah. Para ulama kita memberi nasihat kepada salafiyin di Indonesia khususnya. Takut. Kalian gak mampu. Prinsip kita ialah saddu dzara'il fitan. Menutup semua pintu-pintu yang menjurus pada fitnah yang susah dibendung. Dan itu berlaku baik untuk bapak-bapaknya atau anak-anaknya. Jangan cuma bapaknya yang kafah salafi, anaknya gak apa-apa. Yang penting dapat ijazah, nanti bisa kerja, bisa punya uang, bisa beli mobil, beli rumah. Awal musta'an. Kalau yang itu berarti memang dia adalah pengikut hawa nafsunya. Ya, nah, ada penyakit dalam hatinya. Ada sesuatu dalam hatinya. Nah, wala haula wala quwwata illa billah. Nah. Enggak usah bohong, enggak usah. Mau bohong apa bos? Ngeluarkan fatwa-fatwa dulu. Lain Saudi, lain Indonesia. Ya akhirnya keadaannya itu. Ini khusus Indonesia. Kias itu harus sama. Bukan ma'al farik. Kias itu harus sama. Sebab-sebabnya, ilat-ilatnya harus sama. Kalau beda, gak bisa dikiaskan. Saudi itu negara Islam. Dasarnya ialah Al-Quran wa Sunnah dengan mandat salaf. Sekalipun prakteknya ada yang menyimpang, itu adalah sesuatu yang apa ini manusiawi, walaupun kita enggak memakluminya. Ya, Indonesia itu adalah negara yang asas ialah Pancasila. Di situ ada Islam, ada kufur campur, sehingga enggak mungkin kurikulumnya kemudian hanya mewakili kaum muslimin saja. Ya, kan harus Bhinneka Tunggal Ika dirangkul semua, dan itu akan masuk dalam semua jenjang pendidikan, mulai playgroup TK sampai perguruan tinggi. Itakillah, hati-hati. Nah, bukan berarti kita kemudian tidak menghalal, tidak membolehkan belajar ilmu umum, enggak ya. Itu secara khusus belajar bengkel, belajar otomotif itu halal, mubah. Ya, tapi cara mendapatkannya itu yang dipermasalahkan. Banyak fitnah-fitnah yang tidak bisa apa ini kita hadapi, enggak bisa kita bendung. Sehingga daripada kita masuk dalam fitnah enggak bisa keluar lagi, maka ditinggalkan. Ya. Nah. Barakofikum. Ini tentang prinsip ini. Saya sampaikan apa adanya supaya jelas dan tidak ada keraguan. Enggak usah pakai alasan-alasan apa, ya. Nah, kita gak bisa dibohongi. Kita pernah mengenyam semacam itu. Masa-masa gelap dulu. Ya, yang gelap, ya gelap. Gak usah kembali ke gelapan. Ya, kita menuju kepada sesuatu yang lebih terang, lebih jelas. Secara apa ini? Ilmiah. Ini saya tidak bermaksud apa namanya, nyudutkan fulan-fulan. Enggak. Umum. Ya, kalau ada yang merasa tersindir, merasa tersudutkan macam-macam, alhamdulillah dia merasa. Nah, mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Nah, daripada enggak merasa, ya, kalau enggak merasa berarti dia tidak memperhatikan dars. Nah, kan begitu. Masalah dia punya prinsip yang lain, itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu menyampaikan, tidak memaksa, ya. Mau ngikuti al-haq, kebaikannya akan kembali kepada kita. Mau mengikuti kebatilan, maka resikonya ya ditanggung sendiri. Ya, kita enggak kemudian ramai-ramai ta'awun untuk menanggung resiko penyimpangan antum. Ya, nah, barakallahu fikum. Yang ketujuh, ittifaquhum fi usuli dinihim wa adam ikhtilafihim fi dzalik. Al-sunnah wal jamaah sepakat dalam pokok-pokok prinsip agama dan tidak berbeda pendapat. Kebanyakan masalah akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sepakat, akidahnya sama. Nah, kalau kita belajar akidah, apapun judul kitabnya, yang penting penyusunnya ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Materinya apa ini? Sama. Kayak orang belajar nahwu ya, mubtada. Belajar nahwu yang lain ada mubtada juga, yang lain mubtada juga ya. Nah, itu kan ilmu nahwu. Akidah, iman itu rukun iman ada 6 ya. Dimanapun kitab Ahlus Sunnah akan menyebut rukun iman ada apa? Ada 6. Kalau ada kitab yang menjelaskan rukun iman itu ada 5. Ya, kelihatan ini bukan Ahlus Sunnah penyusunnya ya. Nah, barakfiku. Ada enggak? Ada. Nah, orang Mu'tazilah ya. Nah. Kemudian yang ke 8. Al-iltizamul kamil bil Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah melaksanakan Islam secara sempurna. Tidak pilih-pilih. Ya. Masalah politik, masalah muamalah, ibadah, semuanya harus menampilkan apa ini? Keislamannya. Gak boleh nyamar-nyamar segala ya. Nah, sengaja Ustaz saya ceker jenggot saya nyamar, tapi saya Salafi, Salafi, Ahlus Sunnah. Gak boleh ya. Nyamar pakaiannya, pakaian preman ya, saya Ahlus Sunnah ya, tapi saya nyamar supaya masyarakat gak benci sama saya. Enggak, tampilkan Islam secara apa ini? Sempurna. Nah, barakafikum. Yang ke-9, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum wa taradhi'anhum wa dhikrum bil jamil. Ahlus Sunnah wal Jamaah, hati mereka, lisan mereka tidak mencela para sahabat, bahkan mencintai dan meridhai serta memuji para sahabat. Kalau ada yang mencaci maki sahabat, apalagi mengkafirkan sahabat, ini bukan Ahlus Sunnah, tapi Syiah. Ya. Nah. Kemudian yang ke-10. As-sam'u wa ta'ah li wulatil amri. Mendengar dan taat kepada penguasa. Jadi kalau ada teroris, ada pemberontak, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun kitab yang mereka pegang, kitab apa ini? Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, tapi tentunya direkayasa. Ya. Walaupun mereka jebolan Madinah, jebolan Kuwait, jebolan Yaman, ya. Ini kalau jadi teroris, jadi pemberontak, ini bukan Ahlus Sunnah. Yang ke-11, al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqad. Iman itu ucapan, amalan dan keyakinan. Nah, itu jelas. Yang ke-12, la yashaduna li muayyanin bijannah walan nar illa man syahida lahu syar'a bidzalik. Tidak boleh mentakyin seseorang sebagai ahlul jannah atau ahlul nar kecuali yang dipersaksikan oleh syariat. Enggak boleh. Misalkan teman kita meninggal, itu ahlul jannah, enggak boleh. Atau ada tetangga kita yang meninggal, itu ahlul nar, enggak boleh kecuali yang telah dipersaksikan oleh syariat. Seperti Rasulullah bersabda kepada 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga, ya. Maka boleh kita sampaikan mereka ialah ahlul jannah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah sampai seterusnya. Kita boleh mengatakan Abu Bakar Siddiq itu ahlul jannah. Umar itu ahlul jannah, itu boleh. Atau yang persaksikan ahlul nar seperti Abu Lahab. Kita bilang Abu Lahab alunar, boleh. Tapi kalau tidak ada dalil yang mempersaksikan itu semua, kita enggak boleh mentakyin seseorang sebagai alul jannah atau alunar. Yang ke-12, tahqiqul wala wal bara. Melaksanakan prinsip wala wal bara. Wala itu mencintai, bara itu membenci. Membenci ya, mencintai kaum muslimin, kaum mukminin, ahlus sunnah, benci terhadap orang kafir dan alul ahwa wal bidah. Nah, taib. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Poin yang kedua dalam masalah apa ini? Manhaj. Adapun poin yang ketiga ini dalam masalah dakwah, ya. Juga masalahnya panjang lebar, barakakum. Saya singkat, sesingkat-singkatnya pun masih panjang pembahasannya, takutnya dipaksakan sehingga nanti menyebabkan apa yang disampaikan tadi itu jadi enggak fokus lagi. Maka tidak saya sampaikan, barakakum. Padahal disebutkan dalam kitab ini, tapi sebagian besar ini sudah terwakili dengan beberapa prinsip-prinsip yang disebutkan tadi. Jadi prinsip Ahlussunnah dalam masalah dakwah itu ada bab tersendiri dan tidak saya sampaikan pada malam ini mengingat waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi, ya. Sudah terlalu malam dan takut tidak fokus dengan prinsip-prinsip yang tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dan mewafatkan kita di atas Islam dan Sunnah. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.